وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sebutkan nawasib ya Mas Abu Ibrahim. Huruf-huruf yang menasukkan ya. An, lan, izan, kai, lam, kai, manujuhud, hatta. Nomor ya. An, lan, izan, kai, lam, kai, lam, juhud, hatta. Oh ya, unduru atamrin yu'minuna sebelumnya yu'minuna an yu'minu an yu'minu. Apa artinya an yu'minu? Hendaknya mereka beriman. Taslamina salima yaslimu Kai taslami. Salima yaslamu artinya selamat. Kai taslami artinya apa? Kai itu apa artinya kai? Seperti. Kai artinya kai sendiri. Kai menunjukkan ta'lil, artinya supaya. Taslamina sendiri apa artinya? Taslamina dan Allah berkata, kamu perempuan. Iya, anti. Ya, kamu selamat. Kamu akan selamat. Kamu perempuan, ya, akan selamat. Kaita selami apa? Kaita selami supaya keselamatan. Supaya kamu selamat. Supaya kamu perempuan selamat. Kalau supaya diselamatkan ya, beda, beda lagi. Nah gini, supaya kamu perempuan selamat. Akdibu Adalya Abu Hurairah. Makuntu Makuntu li'akriba. Makuntu li'akriba. Apa artinya? Tidaklah aku berdusta. Ya, tidaklah aku akan berdusta. Itu menggorek menunjukkan akan. Ada sedang. Tidaklah aku sedang berdusta atau tidaklah aku akan berdusta. Litah tadia. Lamu ta'lil dia menasabkan fi'il mudhari'. Syaratnya harus ada kai. Yang mana kainya itu bisa zahir, bisa muqaddar. Boleh ditambahkan kai litah tadia, boleh. Atau litah tadia tapi kainya ditakdirkan, disembunyikan, boleh. Kainya tidak ditambahkan, tidak ditulis, tapi dianggap ada. Litah tadia harus lamu ta'lil atau lamu kai, ini harus didahului oleh kai zahir atau muqaddar. Kemudian tarba tabal ya. Sama asalnya. Walan tarba. Walan tarba. Maksudnya dengan apa? Maksudnya dengan fathu. Atu harfil illah berarti walan tarba. Anda. Walan tarba. Maksudnya dengan walan tarba. Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah alal alif. Iya, mana mendori ya? Mas sikal. Sikal. Kemudian tanjahani. Nah, tanjahani ini masuk apa? Afal khamsa. Maksudnya dengan apa? Maru Abdul Hasan. Berarti apa? Litan jaha. Iya. Lam ini namanya lam apa? Lamu kai atau lamu ta'lil. Kai beda. Kalau kai ya kai, tulisannya kai. Tapi kalau lam ini namanya lamu kai, karena maknanya sama dengan kai. Tapi syaratnya harus apa tadi? Litan jaha. Li dia menasabkan fi'il mudhari dengan syarat apa? Didahului oleh lam. Iya, lamnya itu harus didahului apa? Oleh tadi barusan. Didahului oleh kai. Okay. Harus didahului oleh kai lafzan atau takdiran. Kalau lafzan kai litan jaha. Ini lafzan. Kalau takdiran litan jaha, tapi kainya disembunyikan. Yang kepada tapi tidak ditulis. Yashrabu sebenarnya. Sebentar. Apa artinya litan jaha? Supaya bahagia. Apa? Supaya bahagia. Supaya bahagia. Anda terapkan di situ apa domir-domirnya? Saya kamu bahagia. Kamu. Tanjahan ini berapa orang? Berhasil bukan lagi. Berhasil. Lalu lulus supaya banyak orang. Tanjahan itu berapa orang? Dua. Berarti apa? Supaya kalian dua berhasil. Berhasil. Oh, berhasil. Supaya kalian berdua berhasil. Supaya kalian berdua lulus. Ya syurabu. Lam yakun. Lam yakun. Yashro. Lam yakun. Yashro. Yashro. Lam yakun. Lam yakun masih belum pas. Ya fadal dibantu ya. Lam yakun. Yashro. Apa? Yashroba. Lam yakun yashroba. Masih kurang. Karena kembalikan ke Abu Ibrahim barangkali sudah ingat. Lam yakun apa? Lam yakunil walada. Yashroba. Yashroba. Lam yakun. Lam yakun sama dengan makuntu. Lam yakun liyashraba. Ada lamnya. Lamnya ini namanya lam apa? Lam? Namul juhud. Namul juhud itu artinya dia didahului oleh makan atau lam yakun. Artinya apa lam yakun liyashraba? Kali-kali tidak. Sekali-kali tidak akan minum. Tidak, enggak gitu. Tapi Yahya, apa artinya lam yakun liyashraba? Ya syarabu apa artinya? Ya syarabu. Minum, ya syarabu minum. Tapi antum terapkan domirnya. Ya syarabu itu terkandung dalam iman domir buah. Apa yashrabu? Yashrabu apa artinya? Yashrabu dia lagi-lagi minum. Sedang minum atau akan minum. Dia lagi-lagi sedang atau akan minum. Nanti kalau lam yakun yashrabu apa artinya? Ya. Tidaklah. Tidaklah kalian lagi-lagi minum. Yashrabu itu satu. Oh. Buah. Tidaklah kalian. Tidaklah dia. Oh, tidaklah dia. Laki-laki minum. Tidaklah dia akan minum. Kan ya syarabarnya akan minum atau sedang minum. Tidaklah dia sedang atau akan minum. Ini boleh kalau enggak. Kalau kita enggak paham, kembali tulis. Yusalli, fadal ya khabirin. Hatta yusolliya. Hatta yusolliya. Sen. Kemudian yang berikutnya al-adawat al-jazimah. Perangkat-perangkat yang menjazimkan. Yang ada dua, matajimu fi'lan wahidan, ada yang matajimu fi'laini. Matajimu sesuatu yang menjazimkan fi'lan wahidan, fi'il yang satu, atau adawat yang dia tajzimu fi'laini, apa-apa yang menjazmkan dua fi'il. Jadi yang menjazmkan fi'il mudhari', ada yang fi'il mudhari' majzumnya itu satu fi'il saja, dan ada yang fi'il mudhari' majzumnya itu dua fi'il. Dua fi'il yaitu dua fi'il mudhari', satu fi'il yaitu satu fi'il mudhari'. Allati tajzimu fi'lan wahidan, yang tajzimu menjazmkan fi'lan wahidan, fi'il yang satu, yaitu satu fi'il. Ada enam lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, walamun nahi. Ya. Lam, lamma, artinya sama, lam sama lamma. Nama kebanyakan kalau lam itu menafikan lampau, menafikan sesuatu yang lampau itu lam. Tapi ini enggak ukuran ya, enggak mesti semuanya gitu. Kebanyakannya kalau lama, kebanyakannya itu menafikan lampau sampai sekarang, lampau dahulu sampai sekarang. Kalau lam, lampau saja. Tapi kalau lama, menafikan sampai sekarang. Banyakannya gitu, tapi enggak mesti. Soalnya lam yalid, tidaklah dia melahirkan, tidaklah dia beranak. Lam yusalli, tidaklah dia telah sholat. Jadi yang dinafikan itu lampau. Tidaklah dia sedang sholat, salah. Lam yalid tidaklah dia akan beranak. Enggak salah. Tapi yang di lam itu dia membalik zaman. Madhi mudhari itu zamannya apa? Hal dan mustaqbal itu dibalik menjadi madhi. Kalau masuk fi'il mudhari kemasukan lam, berarti yang dinafikan itu lampau, bukan sekarang atau akan datang, enggak. Sama dengan lamma. Lam yalid, tidaklah dia beranak. Jadi jangan diartikan tidaklah dia akan beranak, enggak gitu. Tidaklah dia beranak maksudnya lampau. Lam yusalli, artinya tidaklah dia sholat atau dia belum sholat. Tidaklah dia sholat, yang dinafikan lampau. Atau diartikan belum sholat. Yang jelas penafiannya itu lampau. Tidak boleh diartikan tidaklah dia akan sholat, salah. Menurut katanya mudhari itu menunjukkan sedang atau akan datang. Tapi kalau kemasukan lam, maka sedang atau akan itu berubah madhi. Tidaklah dia sholat atau dia belum sholat. Ya. Lamma ya'lam, lamma yarja. Ya, lamma biasanya itu menafikan lampau sampai apa? Sampai sekarang. Yang dinafikan adalah al-madhi ilal hal. Yang lampau sampai hal yaitu sekarang. Lamma ya'lam artinya sampai sekarang dia tidak tahu. Nah, ketidaktahuan ini dinafikan dari lampau sampai sekarang. Lamma ya'lam, tidaklah dia sampai sekarang mengetahui. Lamma yarja, tidaklah dia kembali sampai sekarang. Lamma, sampai sekarang tidaklah dia yarja kembali. Paham ya? Nah, kalau alam sama alamma, alam sama alamma ini menunjukkan takrir, menunjukkan penetapan. Ya. Alam, A-nya itu hamzah istifham, lam-nya itu lam nafi. Istifham itu termasuk dia itu masuk golongan nafi. Istifham ya, pertanyaan itu masuk dalam golongan nafi. Lam juga nafi, sehingga dalam kaidah nafi ketemu nafi sama dengan isbat. Ya, istifham itu nafi, lam itu juga nafi, nafi ketemu nafi sama dengan isbat, penetapan. Ya, sehingga alam ya ja'al bukan pertanyaan, tapi ini adalah penetapan. Alam yaja'al lahu ainain walisanau wasyafatain. Bukankah dia, yaitu Allah, yang telah menjadikan untuknya dua mata, menjadikan untuknya dua lisan dan dua bibir. Kok dua lisan? Satu lisan dan dua bibir. Lisan yaitu lidah. Nah, di sini pertanyaan atau penetapan? Bukankah dia telah membuat untuknya lisan dan dua bibir? Ini penetapan atau pertanyaan? Penetapan. Allah Ta'ala enggak butuh jawaban. Jawabannya adalah bala tentu ya Rob. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Itu peristiwa di belahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, apakah ini pertanyaan? Tidak. Tapi ini adalah penetapan. Alam ma sama artinya alam sama alam ma sama. Alam ma yahdur. Nah, itu bukankah dia telah hadir gitu. Alam ma yahdur, bukankah dia telah hadir? Loh, kenapa kok telah? Iya, karena lam lama itu membalikkan zaman dari mudhara menjadi madhi. Bukankah dia telah hadir? Kalau misalnya belum hadir, kemudian dikatakan alam ma yahdur, salah apa benar? Belum hadir, kemudian katakan alam ma yahdur, benar apa salah? Salah, karena apa? Karena alama itu maknanya adalah penetapan, sudah terjadi perbuatannya. Sudah ya, alam alama, kemudian lamul amr wala annahiyah. Lamul amr, lamnya seperti lam ta'lil tapi dia menjazmkan. Kalau liyakhruja artinya apa? Supaya dia apa? Supaya dia keluar, liyakhruja. Tapi kalau liyakhruj apa artinya? Kira-kira? Liyakhruj mazum. Lamul amr. Amr itu perintah. Apa? Agar dia keluar. Kalau agar dia keluar, dia rujuk sama. Iya, tidaklah. Kalau agar dia keluar, dia rujuk sama saja. Supaya agar sama. Dia rujuk artinya tidaklah dia keluar. Tidaklah dia keluar. Lama-lama. Ya, dia kro. Apa artinya? Ya, aku ya. Dia kro. Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Iya. Iya. Selain litusafiru ila Makkah. Litusafiru ila Makkah. Apa ini? Dalam mereka tusafiru, asalnya tusafiruna. Dalam mereka tusafiruna. Maka, iya, antum. Tidaklah kalian safar ke Mekah. Iya. La annahiyah. La yang nahiyah. Contohnya la tajlis. Artinya jangan. Kalau la tajlisu, la apa ini? Ya, apa sih? Ya. La, ya, satu kering. La tajlisu, namanya la apa? La nafiyah. Dia tidak beramal. La nafiyah, dia bukan amil. La tajlisu, artinya kamu tidak duduk. Itu, kalau dia marfu. La tajlisu. La nafiyah, dia tidak amil, bukan amil. Sehingga fi'il mudhara'nya dia tetap marfu' karena tidak ada yang menasabkan dan yang merafakkan dan yang kita ulangi. La tajlisu, kenapa marfu'? Karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Tapi kalau la tajlis artinya janganlah engkau duduk. La tajlis janganlah engkau duduk. Nah, karena tajlis nanti lainnya sama artinya. Sama, tapi bedanya i'rab. I'rabnya fi'il mudhari' yang beda. Kalau la tajlisu la nafiyah. Dia tidak beramal. Maka fi'il mudhari' itu marfu' di tajarrudiyah li nasib wal jazim. Itu marfu' karena kosongnya dari yang menasabkan dan yang menjazmkan. Artinya jangan, tidaklah dia, tidaklah engkau duduk. Kalau la tajlis artinya janganlah engkau duduk. Ya. sekarang sorot, nanti sorot nggak kebagian. Nanti hafalkan ya. Apa tadi yang menjajamkan satu fi'il mudhari' pertama? Ya, apa misalnya? Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lam nahiyah. Ya, betul ya. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lam nahiyah. Lam nahiyah. Lam nahiyah. Ya, betul. Ya, betul juga. Syarat. Kemarin apa? Sudah. Sebentar ya, ke kamar mandi. Saat itu sudah belum? Sudah. Sudah. Sudah. Apa saja wazan-wazan huruf yang mujarab ya, Abu Zain? Sebentar. Fa'ala yaqulu. Fa'ala yaqulu. Lupa. Ya, fadal. Sekarang kita baca dulu. Asrif Sulasi Mujarab. Pertama yaitu fa'ala ya ayo fa'ala ya ayo fa'ala ya ayo kemudian fa'ala ya ayo kemudian fa'ala ya ayo fa'ala ya Ulu. Kemudian yang ketiga apa? Fa'ala yaf'alu. Kemudian keempat fa'ila yaf'alu. Kelima fa'ila yaf'ilu. Dan fa'ula yaf'ulu. Apa tadi pertama? Fa'ala yaf'ilu. Yang kedua fa'ala yaf'alu. Kemudian yang ketiga fa'ala yaf'alu. Kita ulangi fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ulu yaf'ulu ketika fa'ala yaf'alu keempat fa'ala yaf'ila yaf'alu yang kelima fa'ila yaf'ilu kemudian fa'ula yaf'ulu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ulu kemudian fa'ala yaf'alu Yang keempat fa'ila yaf'alu. Yang kelima fa'ila yaf'ilu. Kemudian fa'ula yaf'ulu. Ya, apa Bu Bre? Fa'ala yaf'ilu. Ya, antum dengarkan, antum hafalkan dari yang mana sampaikan. Nanti balik-balik yang tiga ketemu. Fa'ala yaf'ilu. Kemudian fa'ala yaf'ulu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Yang keempat fa'ila yaf'alu. Yang kelima fa'ila yaf'ilu. Yang keenam fa'ula yaf'ulu. Coba ulang ya. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila. Fa'ila. Fa'ila yaf'ulu. Yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ulu. Fa'ula yaf'ilu. Fa'ula yaf'ulu. Coba ulangi yang lancar. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ulu. Fa'ila. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ula yaf'alu. Yaf'alu. Fa'ula yaf'ulu. Iya, coba. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ula yaf'ulu. Iya. Hasan. Itu semuanya menunjukkan lima bab. Lima bab itu semuanya menunjukkan apa? Lazim dan lazim dan apa? Apa berhenti? Lazim dan apa ya? Lima bab itu menunjukkan lazim dan muta'addi. Menunjukkan lazim dan muta'addi. Adapun yang wazan fa'ula yaf'ulu itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa Abu Ibrahim? Fa'ula yaf'ulu menunjukkan lazim saja. Tidak ada muta'addinya. Adapun yang lima itu bisa lazim dan bisa muta'addi. Apa lazimnya Abu Yahya? Yang tidak mengena pada selainnya. Nah, yang tidak mengena pada selainnya itu lazim. Misalnya duduk kan enggak mengena pada orang lain. Selain berdiri, berjalan. Tapi kalau makan ada enggak minta aja atau lazim makan? Makan roti, makan nasi, makan sayur. Minta aja atau lazim? Muta'addi. Muta'addi itu yang Allah mengenal pada yang lain. Itu namanya muta'addi. Nah, ya. Dari wazan fa'ala yaf'ilu kita baca kasara yaksiru. Ayo. Kasara yaksiru kasron kasirun. Iya, fadlan lagi. Kasara kasara yaksiru kasron kasirun maksurun iksir la taksir maksirun maksirun miksarun kusiro yuksaru wasala yaksiru wasala yaksiru waslan wasilun maksurun iksir la taksir maksalun maksalun miksalun kusiro yuksaru maksirun maksirun maksil-maksil miksan. Kemudian yang wazan fa'ala yaf'ulu nasara yansur. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansurun mansurun insurun musira insurun Satara yasturu Satara yasturu Sasarun satirun mansurun ustur la tansur mastorun mastorun mistorun sutira yusturun Mastarun, mastarun, mistarun, mistarun. Nah, sekarang wajan yang ketiga, fa'ala yaf'al. Namanya mana'a yamna'u man'an. Mana'a yamna'u man'an. Man'an, mani'un, mamnu'un. Inna, la tamna'na, mamna'un, mamna'un, minna'un. Qatafa yaqtafu qatfan Qatafa yaqtafu qatfan Qatifun maqtufun Yaqtif Yaqtif Yaqtaf Yaqtaf La taqtaf La taqtaf Maqtafun maqtafun Maqtafun Qutifa yaqtafu Ya Fataha yaftahu fathan Fataha yaftahu fathan Fatihun maktuhun Iftah La taftah Maktahun maktahun Iftahun Kutiha yuftah yuftahun Nah sekarang bab yang keempat Fa'ilah yaf'alu Sebenarnya Hamida yahmadu Allah Hamida yahmadu Hamdan hamidun Mahmudun Imhad Ihmad Ihmad Ihmad Ihmad La Tahmad Mahmadun Mahmadun Mahmadun Mahmadun Mahmadun Mahmadun Mahmida Ihmad Humida Yuhmad Humida Yuhmad Humida Yuhmad Salima Yaslamu Salamatan Salima Yaslamu Salamatan Salimun Maslumun Islam la taslam Islam la taslam Maslamun Maslamun Islamun Islamun Ya Dan babul khamis fa'ilah yaf'ilu Hasiba yahsab Hasiba yahsibu Hasiba yahsibu Husbanan Husbanan Hasibai sabu Hasibai yahsibu Hasibai yahsibu Hasibai yahsibu Hasibu Maksubu Maksib Maksibu Maksibu Maksibu Hasibai yahsabu Na'ima yan'amu Yan'imu Na'ima yan'imu Na'matan Na'imun Na'matan lagi Na'ima yan'amu Na'ima yan'imu Na'imun Na'imun Na'imun Man'umun In'am La tan'am La tan'am Man'imun Man'imun Min'amun Nu'ima yun'amun Nu'ima Dan bab sadis Fa'ula yaf'ulu Katanya Soluha yasluhu Soluha yasluhu Salahan Salahan Salihun Salihun Masluhun Masluhun Usluhun La tasluhun Masluhun Masluhun Misluhun Suliha yusluhun Kemudian al-qismu tsani al-thulatsi al-mazidu fi Pembagian yang kedua atau macam yang kedua adalah as-sulasi al-mazid fi penerangan. Selati masjid si artinya sulati masjid fi atau sulati masjid itu artinya tiga huruf yang ditambah. Ya, aslinya itu tiga, kemudian ada tambahan. Dan dikatakan masjid fi yang ditambah padanya. Yakni fi'il yang asli madinya tiga huruf kemudian ditambah seperti karuma. Sudah ketemu? Halaman 62. Kita ulangi. Wal qismu tsani ats-tsulatsi al-mazid fi. Bagian yang kedua adalah tsulatsi mazid fi. Tsulatsi mazid fi atau tsulatsi mazid itu artinya tiga huruf yang ditambah. Ya, berarti tiga huruf itu apa? Asli, kemudian ditambah. Ya, ini fi'il yang asli madinya tiga huruf kemudian ditambah seperti karuma. Lalu dijadikan akroma. Karuma ini tsulatsi mujarrab. Maksudnya apa? Fa'ula yaf'ulu karuma yakrumu. Lalu dijadikan akroma, ya, atau karroma dan lain-lainnya. Berarti akroma ini ada tambahan selain dari tiga huruf yang asli adalah apa? Apa? Alif atau karroma. Itu ada tambahan padanya apa? Yaitu ro. Roknya dua. Wazannya bakar roma, fa'ala, akroma, af'ala, dan lain-lainnya. Kemudian dikatakan wafihi itna asyara baban. Dan pada bagian yang kedua ini, hi, kembali pada al-qismu tsani, ada 12 bab. Ada 12 bab. Lalu setelah itu mujarrad ada berapa bab? Dan dalam bab ini ada 12 bab tsulatsi mazid. Al-babul awal af'ala yuf'ilu if'alan. Fadal dibaca sama-sama. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'illa tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alun. Ya, terserah ya, af'ala. Af'ala. Ya, sekarang masuk ke kalimat aja. Ahsana misalnya, ahsana yuhsinu, kan fi'il mudhari, yuhsinu. Tasrif. Ahsana yuhsinu. Ya, langsung aja. Yuhsinu, yuhsinani, yuhsinuna. Yuhsinu, yuhsinani, yuhsinuna. Tuhsinu, tuhsinani, tuhsinna. Tuhsinu, tuhsinani, tuhsinuna. Tuhsinina, tuhsinani, tuhsinna. Tuhsinna. Tuhsinna. Tuhsinu, ya. Ihsanan. Ihsan. Ihsan. Ya, ya. Ahsana yuhsinu ihsanan. Masdarnya ihsanan tasrif. Ihsanan kana ini ihsanatin. Nanti lihat itu ya, contoh wazannya. Halaman 63. Ihsanan ihsana ini ihsanatin. Ya, walaupun ini ya untuk mempermudah jam hafal. Ya, enggak mesti ihsana ini kalau Marfu ya ihsana nih kalau marfu. Kalau majrur sama mansub ihsana ini. Ihsanatun kalau dalam keadaan majrur dan mansub marfu ihsanatun. Kemudian tasrif isim fa'il muhsinun. Ahsinna nunnya di Allah Tash di darah sukun bersama dengan huruf yang bersejenis Ahsinna. Kemudian fi'il nahi la tuhsin. La tuhsin, la tuhsina, la tuhsinu, la tuhsini, la tuhsina, la tuhsinna. Sim zaman wal makan. Muhsanun. تصريف الماضي مجهول يحسن mulai dari bab af'ala ini sampai habis 22 bab isim fa'ilnya pakai mim dari bab af'ala ini dan sampai habis 20 bab itu isimnya pakai huruf mim. Isim zaman dan isim makan sama dengan isim maf'ulnya. Isim zaman dan makan sama dengan isim maf'ulnya. Isim alat tidak ada. Jadi lihatlah. Isim zaman dan makan seperti apa? Isim maf'ulnya. Ahsana yuhsin yahsanan muhsinin muhsanan. Muhsinin muhsanan. Ahsana tuhsin apa? Muhsanan muhsanan yahsanan. Zaman wal makan seperti isim maf'ulnya. Isim ala tidak ada. Dan tasrif isim zaman dan makan dijadikan satu tasrif pecahan kan di sini dijadikan satu tasrif zaman wal makan sama-sama. Adapun pecahan tasrif seperti madhi dan mudhari itu empat belas. Ya, adapun pecahan tasrif seperti fi'il madhi dan fi'il mudhari itu empat belas, yaitu fi'il madhi ada 14, mudhari' juga ada 14. Masdarnya ada 3, isim fa'ilnya 6, dan seterusnya itu sama dengan sulasi mujarrad. Ya. Yang zaidah dalam madhi bab ini ialah alif di mudhari'. Mestinya yu'af'ilu ya, af'ala asalnya harusnya yu'af'ilu. Tetapi sudah biasa dipakai dengan apa itu? buang hamzah itu, maka kita mesti turut. Itu biasanya dalam pemakaian hamzahnya itu dia apa? Dibuang. Jadi apa? Yuf'ilu. Misalnya yu'af'ilu. Akrama yu'akrimu. Misalnya gitu. Jadi apa? Akrama yu'akrimu. Ashhada yushhidu. Bukan yu'ashhidu, tapi yushhidu. Misal yang tersebut dan tiap-tiap fi'il yang madinya atas imbangan af'ala adalah tasrifnya sama dengan bab awal ini, dengan tidak sedikit pun perubahan maupun di masdarnya ataupun lainnya. Jadi fi'il yang madinya atas timbangan af'ala adalah tasrifnya sama dengan bab yang awal ini, bab yang awal ini, yaitu bab af'ala, yaitu tasrifnya yang mengikuti timbangan af'ala, maka tasrifnya sama dengan bab yang awal ini, yaitu bab af'ala. Tidak sedikit pun perubahan maupun di masternya ataupun di lainnya, tidak ada perubahan. Ikuti wazan af'ala. Guna bab ini salah satunya ialah ta'diyah, yakni menjadikan muta'addi akan fi'il-fi'il yang lazim. Ya, seperti karuma artinya mulia. Ini lazim kalau kita hendak pakai dengan makna muta'addi, yaitu yang mengenai orang lain, hendaklah kita masukkan di bab ini jadi akroma. Karuma lazim. Kalau ingin menjadikan muta'addi, pakai wazan af'ala, yaitu akroma. Ya. Akroma artinya memuliakan. Tadi berarti memuliakan, ada yang dimuliakan, memuliakan kedua orang tua, memuliakan tamu, memuliakan thalibul ilmi dan sebagainya. Begitulah kebanyakannya. Ada juga yang masuk bab ini, apa itu, tidak jadi muta'addi. Yaitu ada juga yang masuk dalam bab ini, bab af'ala, tapi tidak jadi muta'addi, tapi dia lazim. Tetapi mendapat makna masuk, tapi mendapat makna masuk seperti aslama. Aslama itu apa? Af'ala, artinya masuk dalam keselamatan, yaitu masuk dalam Islam. A'raqa artinya masuk apa itu, negeri Irak dan lain-lainnya. Arti af'ala fungsinya ada dua, yaitu muta'addi sama apa? Menunjukkan apa? Masuk, menunjukkan masuk atau muta'addi, dua itu. Bab ini ahli sharaf namakan bab af'ala atau babul if'al, lantaran masdarnya yang tetap ialah if'alun. Babul if'al. Kalau tuan bertemu satu kalimat yang timbangannya sama dengan salah satu tasrif tersebut, berarti kalimat itu dari bab alun. Paham ya? Jadi kalau ada kalimat lain yang enggak disebutkan di sini, tapi dia cocok dengan bab ini, maka dia dikatakan, maka dia diambil dari bab alun. Paham ya? faidah membuat membikin fi'il amr. Cara mengeluarkan fi'il amr di bab af'ala ini sama dengan kaidah-kaidah wa tsulatsi mujarrad yang tersebut apa itu? Di kaca. Apa itu? Nah, cara mengeluarkan fi'il amr di bab af'ala ini sama dengan kaidah-kaidah buat tsulatsi mujarrad yang tersebut yang ke-6 puluh kecuali hamzah maksudnya apa ya ke-6 ke-6 pula ya pula atau puluh ke-6 pula kecuali hamzah di sini adalah dengan fathah bukan kasroh ya. Ya seperti apa? Ini akrama yukrimu apa? Akrim. Ya, hamzahnya di fathah enggak di kasrah bukan ikrim tapi akrim. Ahsana yuhsinu ahsin. Kalau di tsulatsi mujarrad apa? Hamzahnya di kasrah atau di dhammah. Tapi kalau di sini hamzahnya di fathah. Ya, bukan kasroh dan bukan dhammah lantaran hamzah ini bukan hamzah mendatang yaitu bukan hamzah tambahan bukan tapi itu adalah hamzah yang apa asli bukan tambahan. Nah seperti di bab-bab tsulatsi mujarrad. Tetapi hamzah yang asli karena mudhari' bab ini asalnya yu'af'ilu ya, af'ala yu'af'ilu. Yu'af'ilani, yu'af'iluna. Tetapi lantaran berat maka orang Arab bunyikan yuf'ilu. Dibaca yu'af'ilu tapi dibaca yuf'ilu karena apa? Berat. Sampai akhir yaitu yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna. Dengan dibuang hamzah itu. Misal tuf'ilu, tuf'ilani, tuf'iluna, tuf'ilina, tuf'ilani, tuf'ilna. Asalnya apa? Tu'af'ilu, tu'af'ilani ila akhirih. Ya. Sesudah dibuang ta dikembalikan hamzah asli ya ham apa ketika membuat fi'il amr kan asalnya dari tuf'ilu tuf'ilani tuf'iluna tuf'ilina tuf'ilani tuf'ilna ta-nya dibuang sesudah dibuang kemudian dikembalikanlah hamzah asli jadi apa af'il yang dibuang itu jadi af'ilu af'ilani af'iluna af'ilina af'ilani af'ilna maka sesudah dimatikan yang pertama dan dibuang empat nun yang sesudahnya jadilah af'il af'ila af'ilu af'ili af'ila af'ilna. Nah, yaitu di buangnya nun dan dimatikan yang pertama yaitu huruf fa dan dikembalikan huruf alifnya misalnya jadilah af'il af'ila af'ilu af'ili af'ila af'ilna bisa difaham insyaallah tentang kaidah membuat fi'il amr di sini. Yang pertama tadi apa ya, Akhab Ibrahim? Tuf'ilu, tuf'ilani, tuf'iluna, tuf'ilina, tuf'ilani, tuf'ilna. Yang pertama apa kaidahnya? Dihilangkan apa? Ya, Akhab Ibrahim. Hamzah. Yaitu tak pertama kali, yaitu taknya dihilangkan. Terus kemudian dikembalikan apa? Hamzah. Huruf alif, yaitu hamzah. Dikembalikan huruf hamzah menjadi fathah. Kemudian disukun yang terakhir atau dihilangkan nunnya sehingga menjadi af'il, af'ila, af'ilu, af'ili, af'ila, af'ilna. Paham ya? Baik. Cukup insyaAllah. Terakhir. Ada iskal barangkali? Subhanakallah. Ini kan syarat. Ini kan syarat. Ini kan syarat. Ini kan syarat. Ini kan syarat. Ini kan syarat.